إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas hidayahnya, mencintai agama Islam ini dengan sebenarnya, mencintai agama ini dengan kita paham apa yang ada dalam agama ini, paham tentang prinsip dasar Islam. Dengan memahami prinsip dasar agama Islam, diharapkan seseorang semakin kokoh iman, seseorang semakin mendapatkan karunia berupa al-istiqomah untuk berpegang teguh kepada agamanya. Mari kita kenali ya pada pembahasan kali ini, yaitu bagian atau pasal yang ketiga halaman 31, karakteristik agama Islam. Ya, di antara karakteristik yang mengukuhkan kelebihan Islam dan membuat umat manusia sangat membutuhkan agama Islam adalah sebagai berikut. Jadi, kalau kita sudah paham karakteristik agama ini, maka kita merasa kehadiran Islam itu sebagai sebuah keperluan, kebutuhan, keharusan. Ya. Yang pertama, Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Ala ya'lamu? Tidakkah ya ala ya'lamu? Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Apakah dia tidak tahu? Yaitu Allah man khalaqa, zat yang menciptakan. Maksudnya apakah pantas Allah yang menciptakan tidak mengetahui? Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus dan maha mengetahui. Nah, di sini beliau penulis menukil dari kitab ya At-Tariq ila al-Islam oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, bahwa agama Islam itu datang dari sisi Allah. Inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi itu mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali itu semua wahyu. Jadi agama Islam bukan agama buatan, ya, bukan dari hasil budaya masyarakat, tapi datang dari sisi Allah. Allah yang maha mencipta sudah pasti maha tahu atas kemaslahatan dan kebaikan ciptaannya. Ya, apa tujuannya? Tujuan dari penciptaan? Apa maksudnya? Bagaimana? Itu Allah maha tahu. Kalau kita secara logika saja, sebuah perusahaan mobil tertentu, dia akan tahu perusahaan tersebut terkait dengan mobil produknya sendiri. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara merawat, apa kelebihan dan kekurangan. Kalau Allah Ta'ala apalagi, walillahil matalul a'la, Allah punya pemisahan tinggi. Ya, di sini boleh kiasul aula, untuk Allah qiyasul aula. Kalau manusia yang membuat mobil, dia tahu betul bagaimana cara membuat, membongkar dan menyusun kembali, dipreteli, disusun kembali, ya, dia bisa dan tahu betul karakteristik setiap onderdil yang ada. Bagaimana dengan Allah? Itu namanya qiyasul aula, berlaku qiyasul aula. Walillahil mathalul a'la. Sehingga para jamaah sekalian, ya, kita harus apa? Benar-benar memahami, meyakini bahwa agama Islam telah datang dari Allah, bukan buatan manusia. Dan dengan tentunya konsekuensinya adalah Allah Ta'ala ketika menetapkan aturan-aturan itu sudah pasti sesuai dengan kemaslahatan hambanya. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan kecuali mengandung kebaikan. Tidak ada larangan yang Allah larang kecuali di situ mengandung madharat. Ya, perintah dan larangan ini harusnya dipahami oleh manusia bahwa itu mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi kita. Nah, sementara kita sendiri terkadang, kenapa Allah Ta'ala menyuruh begini? Kenapa Allah Ta'ala menyuruh begini? Ya, maka ketahuilah, karena itu datang dari si Allah, Allah Maha tahu tentang kemaslahatan hambanya. Kemudian kedua, Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Awal kejadiannya seperti apa? Awal kejadiannya seperti apa? Kemudian juga akhir penciptaannya seperti apa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu, para jemaah. Allah Ta'ala maha tahu. Namun manusia banyak yang apa? Yang mengingkari, ya, tidak percaya. Kalau sudah mati jadi tulang belulang, apakah masih bisa dikembalikan? Ya. Banyak ayat yang menjelaskan, diantaranya Al-Isra 49. Waqalu idza kunna idzaman wa rufatan inna lamabghusun khalqan inna lamabghusuna khalqan jadida. Kalau kita sudah cari menjadi tulang belulang, apakah kita dibangkitkan menjadi makhluk yang baru? Ya. Sementara Allah Ta'ala yang memiliki kekuasaan di sini menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupan serta apa tujuannya diciptakan. Awal kejadian seperti dalam surat An-Nisa yang sering kita dengarkan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Diciptakan dari tanah. Pasangannya yaitu Hawa, dari tulang rusuk beliau. Setelah itu bahwa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Selalu banyak anak keturunannya laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah di mana kalian meminta kepada Allah SWT, ya, dan juga wal arham, menyambung silaturahim. Ya. Kamu saling meminta dengan nama Allah kepada Allah Ta'ala dengan menjaga hubungan kekeluargaan. Ini para jemaah rahmati Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah Ta'ala dekat melihat kalian. Ini Allah Ta'ala menciptakan kita, bahwa bahkan Nabi menjelaskan kita dari air mani. Ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kita dihitung dari apa? Pertama dari air mani. Ya. Dari nutfah. Kemudian alaqah, segumpal darah. Segumpal daging. Ditiup ruh. Ya. Ditiup ruh, diutus malaikat. Kemudian ditetapkan empat perkara. Amal, ajal, rizki, apakah dia sebagai orang celaka atau orang bahagia. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wa yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Rawahu Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sesungguhnya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah. Barangkali pelajaran biologi ada zigot, pertemuan sperma dan sel telur. 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, alaqah. 40 hari kemudian segumpal daging. Ada tulang belulang dibungkus daging. Baru ditiup ruh, diutus malaikat, ditetapkan empat perkara. Amal, rezeki, ajal, dan celaka atau bahagia. Dari awal, ya Allah Ta'ala tahu, para jemaah rahmati Allah. Ya. Kemudian Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Bahwa kalian diciptakan dari tanah, darinya itu dari tanah, itulah kami menciptakan kamu. Minha khalaqnakum, dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Diciptakan dari tanah, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marji min nar wa khuliqa Adam mimma usifalakum. Rawah Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api. Nabi Adam seperti yang disifatkan mereka kalian min turab, dari tanah. Kemudian wa fiha nu'idukum, kami kembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami akan keluarkan kalian kelak, dibangkitkan. Ya, oleh karena itu di sinilah ya orang kafir tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kenapa banyak ayat atau hadis yang menyebut beriman pada Allah langsung digandeng dengan beriman pada hari akhir? Maka la yu'minu billah wal yawmil akhir. Ya. Barangsa baru iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Ya karena banyak mereka tidak percaya pada hari akhir. Percaya pada Allah menciptakan, tidak percaya pada hari akhir. Ya. Seperti dalam surat Al-Isra 98, Al-Mu'minun 82, As-Saffat ayat 16, Al-Waqiah ayat 47. Ya. Di antaranya Al-Waqiah ayat 47, wa kanu yaqulun aida mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la mabusun. Ya, mereka berkata wa kanu yaqulun aida kunna, ya aida kunna idaman aida kunna aida mitna, ya wa kunna turaban wa idaman a inna la mabusun. Allah berfirman, mereka berkata, aida mitna, ketika kami mati, wa kunna turabau wa idama, ketika sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, aina lama bangsun, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang merasa heran. Ya, ini Allah Ta'ala Maha tahu semuanya, para jemaah. Dan tujuan kita diciptakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang kedua, ya. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dunia diciptakan sebagai fasilitas. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi ini, apapun. Tapi semua yang di bumi ini fasilitas. Sementara tujuannya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liwahiduni. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan kalian, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah. Apa kata Ibnu Katsir? Aili wahiduni, agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka mengesakan aku. Ya, sementara ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka dengan azab yang paling ringan. Uniknya, ironinya, ketika ditanya, seandainya kamu punya dunia dan isinya dengan azab yang paling ringan ini, apakah kamu mau menebus? Dia menjawab dengan spontan, iya ya Allah. Padahal Allah menghendaki kepada dia yang lebih ringan daripada itu. Ketika dia berada dalam tulang sulbinya, yaitu jangan menyekutukan Allah, tapi dia tidak mau kecuali menyekutukan Allah. Ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, yaqulu Allah azza wa jalla ya li ahwani ahli an-nari azaban yaumal qiyamah. Lau kana lakad dunya wa fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi wasilu, yaqul fa abaita illa syirka. Rawahu Muslim. Ya, bahwa Allah taala mengatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya apa? Perkataan dan pertanyaan Allah Ta'ala, kalau kamu, kepada penghuni yang memberikan ini, punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebusnya? Dunia dan isinya, para jemaah, bukan hanya sebagian dari dunia, tapi dunia dan isinya. Freeport itu sebagian kecil, emas, ini semua ada dunia dan isinya, dan tidak ada orang punya dunia dan isinya. Tapi betapa beratnya azab siksa neraka, dia paling ringan. Jawabannya dia apa? Tidak perlu pakai pikir panjang. Kalau sekarang kita pikir panjang, mau haji masih mikir, mau umroh masih mikir, mau sholat masih mikir. Ternyata ketika berada di neraka, azab yang paling ringan, dan dia tervonis dengan neraka, apa yang terjadi para jemaah? Ketika ditanya apakah engkau mau menebusnya dengan azab ini, dia mengatakan yaqulu na'am. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwan min hadza wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi. Saya itu minta kepadamu, aku minta kepada engkau yang lebih ringan daripada ini. Ketika engkau berada di sulbinya Adam. Ya, kan ketika berada di sulbi Adam, Allah Ta'ala berkata, alastu rabbikum qalu bana syahidna. Bukankah aku Rabb kalian? Betul, kami bersaksi. Tapi setelah kita lahir, kita berhubungan dengan macam-macam, ya, syirik lagi. Tapi kau tidak mau kecuali kau memilih kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan diciptakan kita adalah untuk bertauhid. Seandainya ada seorang yang masuk neraka dengan siksaan yang paling ringan, ya, dengan sebab kesyirikan ini. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika seorang itu dicelupkan ke neraka satu celup, dan dia adalah termasuk orang yang paling nikmat dan paling enak dalam kehidupan dunia, setelah dicelupkan ke neraka secelup saja, ditanya sama Allah, pernahkah engkau merasakan nikmat dunia? Tidak pernah, lupa semua. Dan ada orang yang paling tidak nyaman hidupnya di dunia, dimasukkan satu celup ke dalam surga, setelah itu ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan hidup dunia? Tidak pernah, lupa mereka. Begitulah yang tidak bisa dibandingkan antara dunia dan akhirat. Ya. Oleh karenanya kita harus menyadari dan kita harus pahami bahwa tujuan kita hidup dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, untuk beribadah. Allah menjelaskan kejadian, awal kejadian manusia, akhir kehidupannya, serta tujuan diciptakan kita. Sehingga kita harus apa? Harus meyakini bahwa Allah Ta'ala ketika memerintah sesuatu atau melarang sesuatu sudah pasti mengandung kemaslahatan. Kemudian ketiga, Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Coba sesuatu yang bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Sebab akal orang yang paling beriman kepada Nabi tidak merentang, sehingga mendapat gelar As-Siddiq, yaitu yang selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dibawa Nabi. Ketika orang tidak percaya bahwa Nabi Isra dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mi'raj sampai ke langit ketujuh, orang tidak percaya, Abu Bakar As-Siddiq percaya. Lantas kita yang jauh iman kepada dari Abu Bakar As-Siddiq, yang jauh keutamaannya, ya, kenapa akal kita tidak mau dan tidak bisa menerima Islam ini, atau sebagian, apalagi semuanya, ya? Maka Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullah allati fatarun nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Allah berfirman, fa'akim wajhaka. Maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama Islam ini dengan lurus. Lidini hanifah, hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan hanif, ya, dengan lurus. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha, di mana, ya, Allah Ta'ala menciptakan, ya, manusia sesuai fitrahnya, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrahnya apa manusia? Hanif, bertauhid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Hanif, bertauhid. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasoro atau Majusi. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah, yaitu pada agamanya Allah. Ulama tafsir mengatakan seperti Mukatsir, yaitu tidak ada perubahan dalam agama Allah ini. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak tahu. Kalau banyak tidak tahu, berarti yang tahu sedikit. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hamba-hamba kami yang bersyukur. Maka kita berusaha untuk menjadi bagian yang sedikit tadi, agar menjadi orang-orang yang bersyukur, ya, untuk mengetahui agama ini, mengetahui tauhid, dan mengetahui juga kesyirikan, mengetahui sunnah, juga mengetahui bid'ah. Kita belajar, ya, kita belajar. Islam memperhatikan akal dan mengajaknya berpikir, mencela kebodohan dan taklid buta, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, ya, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ini dalam bahasa Arab namanya al istifham al inkari, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Al istifham al inkari, sudah pasti orang yang tahu dan tidak tahu dia sama, ya, tidak sama para jamaah. Maka kita diajak untuk berpikir, ya, Islam ini mengajak kita untuk berpikir, memperhatikan akal. Namun banyak orang yang salah paham terhadap kedudukan akal, sehingga semua dipaksa dengan akal, lalu disaring, ada yang masuk, ada yang tidak. Nah, ini yang jadi bahaya bagi seseorang ketika menyaring Quran dengan akal, ya, yang cocok sesuai dengan akalnya diterima, yang tidak ditolak. Sementara Abu Bakar As-Siddiq kita akui bersama. Bahkan orang yang mengatakan begitu tidak mungkin dia menuduh Abu Bakar As-Siddiq dalam cara beragama. Ketika akal manusia tidak bisa terima bahwa Nabi Mi'raj, akal Abu Bakar As-Siddiq bisa terima. Ya. Kemudian membawa hadis, ya, hadis yang la asla lahu, tidak ada asalnya, hadis palsu bahwa agama akal, ya, wala dina liman la akralahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Itu hadis palsu, tidak ada asal, dibawa ke mana-mana. Tapi agama menjaga akal kita, para jemaah. Kita diajak untuk berpikir, tapi berpikirnya tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah kalian, kata Nabi, tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang apa? Tentang Allah, tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sekarang manusia sudah mendapatkan temuan-temuan baru bahwa apa? Galaksi kita, ya, Bima Sakti, ada galaksi Andromeda, itu ternyata galaksi kita itu susunan kecil dari sekian banyak galaksi. Sampai katanya triliunan, enggak tahu bagaimana cara menghitung. Yang pasti itu menunjukkan, ya, betapa besarnya alam semesta ini. Bagaimana dengan zat yang menciptakan alam semesta ini? Ya. Dan di sini penulis membawa firman Allah surah Al Imran ayat 90 dan 191 yang menunjukkan bagaimana kita harus berpikir tentang makhluk Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini salah satu dari sekian banyak ayat yang mengajak manusia untuk berpikir dan juga menunjukkan betapa agama Islam itu memuliakan akal, menghargai akal. Coba perhatikan artinya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Punya sifat alladzina yadhkuruna Allah. Punya sifat, dia adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Itu karakter ulul albab, berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia senantiasa, ini pakai fi'il mudhari, ifudul istimrar, senantiasa selalu apa? Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, kepada saintis, ilmuwan, kaum muslimin, ketahuilah bahwa Allah SWT menghargai akal, dan di sini termasuk sifat ulul albab selalu memikirkan tentang pencipta langit dan bumi ini. Sehingga orang-orang sudah mendapatkan sekian banyak hukum, ada hukum gravitasi, ada hukum gaya, hukum Newton, hukum Archimedes dan sebagainya. Setelah itu di sini bawa kepada terapan-terapan, ilmu terapan, teknologi dan seterusnya. Ya. Di sini. Tapi bagi orang yang ulul albab, sifat berikutnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia apa yang telah diciptakan. Bukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, kemudian dia malah sombong bahwa ini adalah temuan saya, sebetapa ciptaan saya. Tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika kepada para ilmuwan, saintis, ketika mereka mendapatkan sebab akibat dari gempa bumi, dari adanya tsunami, dikatakan lempengan bumi telah bergeser, jangan hanya berkata lempengan bumi telah bergeser, ya, bahwa itu adalah musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab manusia berbuat dosa. Karena memang dalam prinsip ilmu alam itu berangkat dari tidak percaya menjadi percaya, kan begitu ya. Sehingga banyak orang-orang yang istilahnya sekuler memisahkan agama dengan ilmu alam, padahal ilmu alam semua tidak ada, tidak bisa dikaitkan hubungannya, maksudnya tidak bisa dipisahkan ya. Dengan apa? Dengan agama, dengan tauhid, tauhidur rububiyah. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Rabbana rububiyah. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang menciptakan. Al-khalqu di sini, ya. Kemudian terakhir, subhanaka faqina adzabannar. Maksud cingko ya Allah, menyebut nama Allah, mensucikan Allah, lalu minta perlindungan faqina adzabannar. Faqina adzabannar. Itu kalau ilmuwan seharusnya seperti itu. Ya. Di sini jangan salah bahwa agama Islam kemudian menolak yang namanya ilmu-ilmu alam, tidak. Ya. Di sini kita disuruh untuk berpikir, ya. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sehingga kepada Anda yang kebetulan mempelajari ilmu umum, ya, ilmu alam, perhatikan surat Al-Imran 190-191. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulul albab. Siapa ulul albab? Sifat pertama, karakter pertama, alladzina yadhkurunallah. Mereka itu berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika mengadakan penelitian, baik yang masih dalam pendidikan S1, S2, S3-nya, ya, adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau berzikir kepada Allah Ta'ala mutlak, seperti apa saja berzikir. Alladzina yadhkurunallah. Kapan? Kapan saja. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, dan berbaring. Karena aktivitas manusia tidak lepas dari tiga ini. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Adakah aktivitas yang lain? Berarti kapan saja, kecuali di tempat yang tidak boleh. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini karakter pertama. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda sebagai ilmuwan yang muslim, semoga ya orang-orang yang menilai dari BMKG karena banyak musibah, gunung meletus, angin puting beliung, gempa bumi, diikuti tsunami, ya. Kebetulan kebanyakan kaum muslimin. Mudah-mudahan ya senantiasa dibarengi dari hasil penelitiannya itu dengan apa? Menyandarkan kepada Allah, membuka dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Ini adalah musibah datang dari Allah Ta'ala, sebabnya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala memberi, ada apa kita bisa mengambil hikmah dari jalan ini. Sampai sekarang, meskipun di tengah-tengah kaum muslimin yang mayoritas, kok sepertinya tidak ada pakai jilbab kadang-kadang yang menjelaskan, menunjukkan itu kaum muslimin, muslimah. Ya. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sifat yang kedua, senantiasa memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi ini. Ya, makanya diseru sama Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Hendaklah kalian memikirkan tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Kalau kita memikirkan dan mempelajari tentang ilmu nama dan sifat Allah, sudah ada ya, walillahil asmaul husna fadhu biha, walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik, dalam berdoa dengan nama-nama tersebut sudah diajarkan. Namun kalau berpikir tentang Allah, dilarang. Tentang zatnya Allah, ya. Kita berpikir tentang ciptaan Allah, bahwa ciptaan ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan. Ini menunjukkan bahwa kita itu diajarkan untuk berpikir, dan agama juga memberikan peluang kepada akal. Namun dengan catatan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau sudah dapat temuannya, ucapkan, ya Allah tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini. Subhanaka, engkau maha suci, wa qina adzaban nar, dan selamatkan kami, lindungi kami dari neraka. Ini para jemaah rahmati Allah, kalau orang itu beriman, ya. Jadi Islam memperhatikan akal dan mengajak berpikir, menjelang kebodohan dan taklid buta. Jadi salah kalau orang Islam itu tidak dikatakan memperhatikan akal. Bahkan kalau kita berbicara masalah ilmu pengetahuan, banyak yang mengakui bahwa ilmu pengetahuan itu banyak didapatkan dari para ilmuwan kaum muslimin. Ilmuwan kaum muslimin dahulunya, ya. Kemudian beliau membawa firman Allah surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang tidak tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal semuanya akan dimintai pertanggungan jawab, ya. Islam meliputi akidah dan syariat, keyakinan dan pedoman hidup. Islam telah sempurna dalam akidah, ajaran syariatnya dan seluruh aspek kehidupan. Ini sebenarnya harus menjadi perhatian besar bagi kita. Islam itu sudah sempurna. Semua aspek kehidupan dijawab. Ya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Bahwa Tuhanmu, Rabbmu tidak lupa semua, ya, sampai-sampai orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi, inna nabiyakum qad allamakum kullal asya hatta al-khira'ah faqala ajal, bahwa nabi kalian ini sudah mengajarkan semua urusan sampai istinja. Apa kata Salman Al-Farisi? Ajal, betul, ya. Kemudian orang-orang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab dan mengatakan, seandainya air diturun pada kami, kami jadikan hari itu sebagai hari besar. Ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini sudah kusempurnakan untukmu agamamu, sudah kusempurnakan untukmu nikmatku, dan aku sudah ridho Islam sebagai agama kalian. Yahudi mengagumi ayat ini sampai mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya air itu turun kepada kami, maka kami jadikan hari turunnya air itu sebagai hari besar, ya. Karena sempurnanya agama ini yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Kita pelajari, kita dalami, pasti akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan, ya. Tidak sedikit orang justru, ya, mengambil ilmu pengetahuan dari Al-Quran, ya. Cuma mereka memang punya prinsip kalau ilmu pengetahuan itu berangkat dari tidak percaya jadi percaya, kalau agama berangkat dari percaya, ya, berangkat dari percaya. Namun bagi orang Islam, terutama bagi ilmuwan kaum muslimin, coba perhatikan dan tadabbur ayat surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Coba ditadabbur benar-benar. Sehingga ketika nanti menghasilkan penelitian, baik yang belum terjadi maupun sudah terjadi, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, penelitian itu dalam pengertian kejadian musibah alam, kaitkan dengan agama. Supaya orang itu punya apa? Punya ruh dalam melihat, tidak hanya sekedar orang tahu sebab akibat. Ya. Justru orang bisa tenang hatinya jika dikaitkan dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan musibah-musibah yang ada seperti sekarang corona, kaitkan dengan ketenangan hati dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan musibah gempa, kaitannya dengan musibah, berbagai macam musibah yang lainnya, tidak hanya sebab akibat secara sains, ya, namun apa, dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan yang menciptakan semuanya itu, seperti dalam surah Ali Imran itu. Ini jelas-jelas memberikan keterangan kepada kita bagaimana sikap ya seorang ilmuwan seharusnya. Jadi kita tafakkarun, dan kita bisa memikirkan bagaimana langit tanpa tiang, bagaimana bulan pun bisa berenang tanpa jatuh, matahari juga demikian. Bahkan para pakar sudah mengetahui, Allahu a'lam bisawab, seperti bulan dekat, ternyata menurut mereka, ya, itu namanya ilmu manusia kan sifatnya nisbi. Jarak bulan dan matahari dan bumi itu ternyata apa? Seandainya diletakkan 30 bulan, ya, 30 kali bumi, 30 bulatan bumi, itulah jarak antara bulan dan bumi. Itu seandainya benar. Ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana bulan, bagaimana matahari. Sehingga sesuai dengan tingkatan dan derajat pemahaman kita terhadap alam ini, sehingga masuk kepada kategori wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa memikirkan tentang pencipta langit dan bumi. Mungkin tidak seperti mereka sampai dalam, tapi kita masuk pada bagian, tapi tetap mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pergi ke puncak, ada gunung, ada bukit-bukit, ada batu-batuan. Jangan hanya menikmati nikmatnya air terjunnya atau menikmati ya segernya air, tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Pergi ke laut. Ya. Nah, kalau ada yang terjadi seperti ini, kemudian naudzubillah min dzalik, seandainya yang namanya musibah sekarang datang tanpa ada berita, seandainya lautnya langsung seperti yang terjadi dulu di Banten, ya, sedang asik-asik mereka pesta di pinggir laut, disikat di antam laut. Padahal kalau kita mau berlibur seperti itu, ya boleh. Bahkan ayat ini mengandung apa? Kita menikmati alam. Tapi kita berpikir tentang alam itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan kita berzikir, memikirkan. Lalu ujung-ujungnya bersyukur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Endingnya adalah subhanaka faqina adzabannar. Coba kalau begitu. Bukankah meskipun ya kita memiliki sikap seperti ini bisa menikmati alam, bandingkan kalau menikmati alam dibarengi dengan perbuatan maksiat. Seandainya digulung oleh ombak, apa yang terjadi ketika dalam keadaan berbuat maksiat? Namun ketika kita berzikir kepada Allah, seandainya terjadi, maka kita tutup akhir kehidupan itu dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya sama-sama menikmati alam. Ajak anak kita, terlihat melihat gunung, coba sayang siapa yang menciptakan Allah. Ajarkan justru kesempatan untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak dengan melihat langsung. Mereka belum pernah melihat barangkali dan terkagum-kagum. Nah, terkadang lupa, ya, lupa bahwa semua adalah merupakan ciptaan Allah. Bagi kita kesempatan untuk apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir kepada Allah dengan berdiri, duduk dan berbaring. Apalagi sesuai dengan yang diperlukan. Di atas mobil duduk, baca doa. Ketika naik kendaraan, keluar rumah berdiri, baca doa, ya, ketika keluar rumah. Kita berbaring mau tidur, baca doa. Semua zikir, Pak Jamal. Apalagi kita melihat pemandangan, zikir sudah mutlak di sini. Zikir apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Nah, ini akan menjaga kita untuk apa? Untuk selalu menghubungkan antara adanya alam ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, atau cukup yang ketiga ini saja ya, Islam meliputi akidah dan syariat. Akidah dan syariat, keyakinan dan pedoman hidup. Ya, syariat. Akidah itu apa? Dia kata al-aqdu. Aqdu apa? Ikatan. Ya. Ikatan. Ar-rabtu. Yang kuat, ikatan yang kuat, al-aqdu. Ya. Asy-syari'ah. Asy-syari'ah itu apa? Asy-syari'ah itu apa? Artinya manba'ul ma, sumber mata air. Syariat itu sumber mata air. Makanya semua syariat, kalau kita tahu sumber mata air, kita tahu sumber mata air, sumber kehidupan. Maka semua syariat yang telah ditetapkan Allah, sumber kehidupan. Bukan malah sebaliknya, sumber kesusahan, sumber kesedihan, bukan, kehidupan. Kenapa? Makna asy-syariah manba'ul ma, sumber mata air. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Seruan Allah dan seruan Rasul apa? Syariat. Untuk apa? Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah mengajak kalian untuk apa? Lima yuhyikum, segala sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Berarti apa? Syariat itu memberikan kehidupan, bukan kesempitan. Semakin ngerti ilmu, semakin terdesak, seakan-akan semakin susah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, riba tidak boleh, ini tidak boleh. Justru riba ketika dilarang, maka semakin kita menghirup air kehidupan. Zina dilarang, semakin menghirup air kehidupan. Sholat diwajibkan, semakin menghirup air kehidupan. Dan semakin banyak kita menjalankan syariat, entah itu melakukan perintah atau meninggalkan larangan, semakin tegar, semakin kuat imannya, semakin kuat hatinya. Dan hati akan menentukan fisik manusia, hati akan menentukan jasad manusia. Alaf fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau baik-baik semuanya, kalau rusak-rusak jasad semuanya. Nah, dalam surat Al-Anfal tersebut ya, kelanjutannya apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah itu ya, yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi seorang dengan hatinya. Artinya hati manusia berada di antara jari-jari Allah. Inna quluba ibni adam fi isba'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rahu Muslim. Hati manusia berada di antara dua jari-jari Allah Ta'ala, kapan Allah memalingkan. Ya, oleh karena itu semakin kita menerima syariat ini yang diikat dengan akidah yang kuat, insya Allah semakin hidup. Semakin hidup. Hati semakin hidup, fisik semakin hidup. Ya, kalau manusia, kaum muslimin berpegang teguh pada syariat, dia akan pegang kendali ekonominya, ekonomi Islam. Nah, sekarang para apa, kapitalis, investor, yang penting untung. Ya, dulu bank konvensional, sekarang gandeng syariat. Yang penting untung kalau mereka. Nah, kalau kita berpegang teguh pada itu, insya Allah pegang. Ya, pakaian. Di pakaian yang kelihatan auratnya mahal, tutup auratnya. Antum bisa punya apa namanya, koleksi pakaian, jahit pakaian. Berapa banyak orang menjadi kaya mendadak atas nama Tibun Nabawi. Tibun Nabawi padahal ternyata bukan Tibun Nabawi, disebut Tibun Nabawi. Pengobatan Nabi padahal bukan. Ya, Nabawi jelas ada. Kalau herbal umum, silakan. Ya. Nah, artinya apa? Ketika syariat itu dipegang, pegang kehidupan para jemaah. Pegang kehidupan. Ya. Dan semua berasal dari agama ini. Kalau itu dipelajari, masya Allah akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Demikian kurang lebih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu dan Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dan memahaminya. Silakan bagi Anda yang bertanya untuk bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543. Juga melalui pesan singkat Anda bisa kirimkan di 0819896543. Kami persilakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, apakah diperbolehkan sholat sunnah wudu digabung sama sholat sunnah qobliyah subuh, diperbolehkan apa enggak Ustaz? Sholat, ya. Sholat sunnah wudu digabung sama sholat ya. Sunnah qobliyah subuh. Baik. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apakah boleh menggabung sholat setelah wudu dan sholat qobliyah subuh, ya? Dimana sholat setelah wudu itu memiliki keutamaan yang pernah dilakukan oleh Bilal, ya, bahwa terompahnya sudah kedengaran di surga. Sholat sebelum subuh, dua rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Rakaatai qobla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Nah, apakah boleh digabung? Sebenarnya masing-masing punya kedudukan sendiri. Sehingga kalau memang waktunya ada, silakan sendiri-sendiri. Tapi kalau waktunya tidak cukup dengan niat digabung boleh. Sebagaimana keterangan para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dengan kaidah yaitu apa? Idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ya, idza dhaqa al-amru ittasa'a. Apabila satu perkara itu sempit jadi lapang, jadi luas. Seperti orang mau salat, tadi ibu tanya yaitu salat sunnah setelah wudu. Dia habis wudu, lalu dia salat sunnah sebelum subuh. Dia lihat waktu sempit, jemaah sudah banyak, sebentar lagi kemungkinan salat subuh dimulai. Maka dia salat dengan dua niat, ya. Maka boleh, ya. Selama itu satu derajat sama-sama sunnah, maka boleh, ya. Tapi wa idza tasa'a dhaqa, ketika waktu itu lapang lagi, maka jadi sempit lagi. Ya, ketika masih banyak waktu, masih lapang, sempit lagi. Sempit apa maksudnya? Ya sudah, sholat sesuai dengan hukum sholat ba'da wudu, sholat qobliyah subuh. Ya, sehingga ketika niat dua dengan sholat satu sholat, lalu qomat, maka insya Allah dapat dua pahala. Namun kalau memang lapang lagi waktunya, ya sholat masing-masing. Lantas sholat tadi kemana jatuhnya? Kepada yang pertama yaitu setelah wudhu. Maka yang kedua sholat qobliyah subuh, ya. Boleh dengan catatan kalau waktunya sempit, ya, sehingga kita harus segera sholat subuh. Mungkin sholat subuh sudah mau akan ditegakkan. Demikian. Allahu'alam bisawab. Ya, silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami berikan kesempatan kembali untuk telepon, silakan di 0218236543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah disampaikan di sesi pertama tadi. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Taslih dari Bandung. Silakan Pak Taslih. Barakallahu fiik Ustaz. Ada yang ingin saya tanyakan, ini begini. Kebetulan ibu saya mempunyai ibu yang usianya sudah 89 saat ini. Terkadang dia lupa atau terkadang juga alhamdulillah sehat gitu ya. tapi terkadang lupa sholat, lupa ini gitu. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya ada batasan tertentu nggak, Ustaz? Misalnya memang misalnya sholat subuh dia ingat, kemudian terkadang lupa. Nah ini batasannya ada nggak, Ustaz? Untuk orang yang sudah tua ya. Iya. Baik. Betul. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, Ustaz. Barakallahu fiik, kepada Bapak yang bertanya, semoga Ibu diberikan kesehatan dan panjang umur ya. Adapun ketahuilah bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umur dan tambah amal baik. Apalagi beliau tadi sholat ya, ketika ingat dan tidak ketika lupa. Di antara yang disebut oleh para ulama, di antara mawani' at-taklif, penghalang-penghalang dari beban kewajiban adalah an-nisyan, lupa ya, lupa, kemudian al-khata', al-ikrah. Seperti disebut oleh Nabi SAW, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastakruha alaihi, bahwa Allah Ta'ala itu memaafkan umatku pertama karena lupa, salah tidak sengaja, lupa dan terpaksa. Jangankan orang-orang yang memang sudah lanjut usia, orang yang sadar seperti kita lupa enggak ada masalah ya, seperti tertidur mana manis salah au nasiha fal usalliha idza dzakaruha. Allah berfirman, barang siapa tidur atau lupa dari sholat, maka sholat ketika dia ingat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan azab kami karena kami salah tanpa sengaja atau karena lupa. Maka di sini kepada beliau insyaallah ada udzur. Maka ketika beliau mungkin lupa salat subuh, ingat jam 8 pagi, loh tadi saya enggak salat subuh. Ya sudah, jam 8 salatnya. Ya. Demikian. Ya, jadi insya Allah dimaafkan. Karena lupa itu termasuk mawani'u at-taklif, termasuk penghalang-penghalang dari beban syariat. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan. Silakan bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543. Halo. Ya. Dengan siapa, di mana? Mohon maaf dikecilkan saja volume di belakangnya itu. Cukup mendengarkan via telepon. Halo. Kami ulang kembali, silakan bagi Anda yang bertanya via telepon dikecilkan terlebih dahulu volume untuk monitornya. 0218236543, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, di mana? Samsul Bar, ke pergi motor. Silakan Bapak. Setengah. Iya. Ada khutbah Jumat bahwa riwayat cari seperti riwayat khutbah Jumat itu lebih duluan sholatnya daripada khutbahnya. Ada katanya riwayat begitu. Maka kami membingungkan, selama ini kita tahu bahwa khutbah itu lebih duluan daripada sholat Jumat. Pertanyaannya itu, apakah betul itu, Ustaz, riwayat seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Iya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang Ustaz, afwan. Silakan Ustaz. Tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada ya, bahwa sholat Jumat dulu baru khutbah. Tidak ada ya. Adapun sholat Id ya, sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat ya. Tidak ada, sepengetahuan tidak ada. Dan itu dari dulu para ulama demikian ya, bergulir dari generasi ke generasi. Tidak pernah ada sholat Jumat dulu baru khutbah. Kalau Id ya, sholat dulu baru khutbah. Kalau id ada yang menyelisih, khutbah dulu baru sholat. Tapi itu kan menyelisih, tidak benar. Sehingga ada yang mengingkar. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salah satu tuntunan Islam adalah wala wal bara, karena Allah. Lalu bagaimana batasan-batasan wala dan bara kepada orang yang menyelisihi sunnah? Mohon penjelasan dari Ustaz, silakan Ustaz. Para jemaah sekalian rahmat Allah, al-wala wal bara sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-wala itu adalah berwala, berwali, ya, yang maknanya berkasih sayang, ya, menjadikan pelindung dan seterusnya. Bara berlepas diri. Maka disebutkan, ya, al-wala wal bara kepada orang di luar Islam, orang kafir, itu sifatnya mutlak. Ya, barok kepada orang kafir. Wala kepada orang Islam sifatnya mutlak. Tapi kepada orang yang melakukan penyimpangan, maka di situ ada wala, ada barok, tergantung sejauh apa. Contoh, beliau contohkan dalam yang saya baca dalam menjawab fatwa, seperti orang yang mencuri. Ya, bentuk baroknya pemerintah memotong tangan. Wasariqatu faqta'u aydiyahum. Orang yang mencuri laki-laki perempuan dipotong kedua tangannya. Yang melakukan pemerintah. Tapi pemerintah itu bentuk baroknya, ya, dari perbuatan salah menyimpang berupa mencuri. Tapi bentuk walaknya apa? Pemerintah memberikan jaminan kepada dia akan keperluan hidupnya. Nah, ini. Maka demikian juga kepada orang yang melakukan kekeliruan, kesalahan kaum muslimin, ada wala, ada baro sesuai dengan kekeliruan yang dilakukan. Ya. Nah, kalau tadi orang yang menyimpang dari sunnah tidak lihat apa penyimpangan. Kalau menyimpang dari sunnah berarti bid'ah. Bid'ah ada dua secara garis besar, mukaffiro dan ghairu mukaffiro, yang bisa melakukan orang dari Islam dan tidak, ya. Nah, kemudian yang tidak mengeluarkan dari Islam ada yang bersifat akidah, ada yang bersifat ibadah. Maka dilihat dari sisi perbuatan bid'ah tersebut. Namun demikian, ya, meskipun barok diberikan, tetap wala diberikan berupa apa? Nasihat, doa, ya. Nah, kemudian juga tidak menutup kemungkinan untuk menyikapinya itu dengan yang namanya mudharah, ya, yaitu yang namanya taklif. Ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili diantaranya dalam kitab An-Nasihah, bahwa ada orang melakukan kesalahan disikapi dengan hajar, al-hajr, ya, ada juga dengan at-taklif. Melihat apa? Maslahat dan mafsadah, kemaslahatannya. Apa contohnya? Contohnya Nabi menyikapi tetap dengan apa, wajar dan kebaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh munafik. Sementara Umar mau membunuhnya karena telah menyebarkan fitnah keji kepada keluarga Nabi yang dikenal dengan hadithun ifki, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala dituduh naudzubillah selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Dan Umar minta izin, jangan, nanti dikira Muhammad membunuh saudaranya. Itu, ya, membunuh temannya. Sementara dia punya apa? Punya anak buah banyak. Sehingga tetap dilakukan ayat at-ta'lif. Tapi Nabi menghadapi Ammar bin Yasir dengan hajar, yaitu tidak diucapin salam. Apa alasannya? Cuma sekedar dia menggunakan minyak za'faron yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Kenapa? Karena melihat maslahah dan mafsadah. Ya, sehingga melihat maslahah mafsadah kepada yang menghajar atau yang dihajar. Ya, tidak semua harus sama. Tidak semua harus sama. Melihat maslahah dan mafsadah. ya. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab An-Nasihah, An-Nasihah tulis Syabab oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili di situ, ya. Nah, di situlah barangkali ya, jawabannya Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Mohon Ustaz berikan ikhtitam ya Ustaz, silakan. Ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada ikhwah yang di masjid, kepada ikhwah studio dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam musibah, dan mudah-mudahan upaya kita untuk senantiasa taat kepada Allah jadi salah satu sebab diangkatnya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa negeri ini dari berbagai macam peristiwa yang ada. Semoga Allah Ta'ala menista istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.